بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا كده lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله أما قوله أصول البدع أربعة أبواب فلا أدري ما وجه المؤلف إلا أن يكون بإسقاط واحدة من أصول البدع المذكورة نسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا العمل به والمتابعة له. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, amma qawluhu, adapun ucapan beliau, ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah dalam matan. Beliau menyatakan dalam matan, usulul bid'ai arba'atu abwabin, induk kebid'ahan itu ada empat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan bahwasannya usulul bid'ah, induk kebid'ahan itu ada empat. Sebagaimana para ulama pendahulu beliau juga menyebutkan ada empat. Dan Syekh An-Najmi rahimahullah dalam syarah yang kita sebutkan, yang kita baca kemarin, beliau menyebutkan ada lima. Satu dari yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari atau yang disebutkan oleh para ulama tidak disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, dan beliau menambahkan dua dari induk-induk kebid'ahan. Bid'atul Khawarij, bid'atul Rafd, bid'atul Qadariyah, dan bid'atul Irja. Ini empat yang ma'ruf, yang masyhur. Sedangkan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah dengan penambahan bid'atul tajahum wal i'tizal, bid'atul khawarij, bid'atul rafd, bid'atul tajahum, bid'atul i'tizal, dan bid'atul irja. Fala adri ma wajhul muallif illa أن يكون بإسقاط واحدة من أصول البدع المذكورة. Maka aku tidak tahu, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, wajhul muallif, ma wajhul muallif. Aku tidak tahu apa yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh al-muallif, yaitu al-imam al-barbahari rahimahullah dengan menyebutkan empat saja. Kecuali beliau menggugurkan satu dari lima induk kebid'ahan. Namun sebagaimana yang sudah kita sampaikan, para ulama terdahulu juga ada di antara mereka yang menyebutkan induk kebid'ahan itu empat. Khawarij, Rawafid, Qadariyah, dan Al-Irja, Murji'ah. Sebagaimana yang kita nukilkan kalamnya Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Dan ketika beliau ditanya tentang wal Jahmiyah, lantas bagaimana wahai imam dengan Jahmiyah, bukankah dia juga induk kebid'ahan? Maka beliau menyatakan bahwasanya Jahmiyah bukan dari kalangan muslimin. Artinya bukan lagi induk kebid'ahan, bahkan sudah sampai pada tingkat kekufuran. Karena keyakinan-keyakinan mereka, Jahmiyatul Ula, merupakan keyakinan-keyakinan kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Nas'alullaha an yubashirana bilhaq. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita penjelasan untuk bisa mengetahui itu al-haq dan mengikutinya. Wa yarzuqana al-'amala bihi wal mutaba'ata lahu, dan kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, anugerah kepada kita untuk bisa beramal dengan al-haq, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa mengikuti al-haq. Tiga hal yang diminta oleh Syekh rahimahullah, doa yang sangat agung. Meminta untuk ditampakkan al-haq kepada kita, meminta agar Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita untuk bisa beramal dengan al-haq setelah al-haq itu tampak bagi kita, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa mengikuti al-haq setelah al-haq itu tampak bagi kita dan kita amalkan untuk kedepannya bisa continue terus mengikuti al-haq tersebut. Kita lanjutkan. Amma qawluhu kulluha finnari illa wahidah. Wahia man amana bima fil kitabi wa'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi wala syukukin. Fahuwa sahibu sunnatin wahuwa naji insyaAllah. Adapun ucapan beliau berikutnya, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah. Kulluha finnari illa wahidah. Semua terancam neraka. Dari 73 kelompok tadi. Atau bahkan lebih dari itu. Semua terancam neraka illa wahidah. Kecuali satu kelompok yang selamat. Selamat akidahnya. Selamat manhajnya. Tauhidnya. Karena mereka benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya terancam dengan neraka. Bukan berarti pasti masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Enggak. Ini pemahaman yang keliru. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Dan disampaikan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah di awal pembahasan ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati wa sataftariku hadhihi al-ummah, dan umat ini akan terpecah belah. Ummatul ijabah yang dimaksudkan adalah ummatu al-ijabah. Mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam Islam disebutkan oleh Rasul sebagai ummatku. Artinya mereka muslimun, muwahidun asalnya. Namun kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, dan kesesatan-kesesatan. Sehingga kembali dan sesuai dengan kadar dari penyimpangan tersebut. Ketika kebid'ahan yang dimunculkan oleh satu kelompok dari 72 kelompok ini tadi, menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam, jelas-jelas, bid'ah mukaffirah, kebid'ahannya itu menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam, maka dikatakan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun kebid'ahan yang dilakukan tidak sampai pada tingkat kekafiran, kebid'ahan yang dilakukan belum menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tentunya dengan hujjah dan barahin yang ada, maka kita katakan bahwa dia sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia melakukan kebid'ahan-kebid'ahan sebagai dosa yang sangat besar. Namun dia tetap muwahhid. Dia memiliki tauhid. Kenapa? Karena kebid'ahannya belum sampai menghapus tauhid dia. Belum sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka berlaku baginya hukum-hukum yang berlaku bagi para muwahhidin tahta masyiatillahi azza wa jall. Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengazabnya terlebih dahulu, tetap akidah ahlu sunnati wal jamaah pada fa'ilul kabirah, pada mereka-mereka yang masih memiliki tauhid, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari an-nar. Jadi tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang atau mereka-mereka yang membenci as-salafiyun dengan istilah wahabi. Itu mereka wahabi. Selain dari kelompok mereka pasti kekal di neraka, dikafirkan semuanya. Tidak demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wastaftariku hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha fin nar illa wahida. Kalimat kulluha fin nar bukan berarti mereka kafir kemudian keluar dari Islam kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak. Tetapi kembali kepada tingkat kebid'ahan mereka. Mereka terancam dengan neraka, iya, karena penyimpangan mereka. Karena kebid'ahan yang mereka munculkan, karena kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan, mereka terancam dengan itu, terancam dengan neraka. Namun, untuk menyatakan mereka kafir keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka selama-lamanya, ini permasalahan yang lebih panjang lagi. Harus ditinjau dengan tinjauan syar'i. Sebagaimana seseorang itu menyatakan dirinya sebagai muslim dengan penuh keyakinan, maka tidak bisa dia dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula. Kullu hadzin nari illa wahidah wa hiya man amana bima fil kitabi wa'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi wala syukukin wa huwa sahibu sunnatin wa huwa an-naji insyaallah. Adapun ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, semuanya di neraka, artinya terancam dengan neraka kecuali satu kelompok. Siapa satu kelompok ini? Wahia. Kelompok ini adalah man amana bima fil kitabi. Yang beriman dengan apa yang ada dalam kitab ini, yaitu Al-Qur'an, bukan kitab syarh sunnah, bukan. Tetapi makna fil kitabi yang ada dalam kitab yaitu Al-Qur'an. Wa'taqadahu, dan meyakini semuanya, berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an diyakini, perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an diamalkan, larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an ditinggalkan. Dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi. Dia yakini yang ada dalam Al-Qur'an tadi, berita, perintah, larangan, dia imani, dia yakini semua datang dari Allah Azza wa Jal. Mana yang harus diamalkan, mana yang harus ditinggalkan? Tanpa ada sedikit pun keraguan di hatinya, min ghairi ribatin. Ribah, keraguan, hampir sama maknanya dengan syukuk. Tanpa ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Wala syukukin, tanpa ada keraguan, tanpa ada sesuatu yang membuat dia ragu, tapi dia imani semuanya. Wa huwa sahibu sunnatin. Yang seperti inilah yang disebut dengan sahibu sunnah. Wa huwa naji insyaallah, dan inilah kelompok yang selamat. Di sini dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini, ketika beliau menyebutkan wa hiya man amana bima fil kitabi wa ataqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi wala syukuk, sebagian ulama atau para syurah menyatakan kalau seandainya beliau melengkapi kalimat yang beliau sampaikan, yaitu man amana bima fil kitabi was sunnah, digandengkan di situ kalimat as sunnah, beriman dengan apa yang ada dalam Alkitab, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan keduanya. Baik Syekh An-Najmi rahimahullah sebagaimana di bawah nanti akan disebutkan, demikian pula Syekh Rabi' hafizahullah juga demikian. Kalau seandainya beliau menyebutkan itu lebih lengkap, maka itu lebih sempurna. Namun demikianlah manusia, tidak ada yang sempurna. Selalu ada yang kurang, ada yang luput dari mereka. Wa aqulu, dan saya katakan innal imana bima fil kitabi la budda an yakuna ma'ahu al imanu bima fis sunnah. Saya katakan sesungguhnya mengimani semua yang ada dalam Alkitab harus, la budda, itu harus konsekuensinya, an yakuna ma'ahu, bersama dengan mengimani Alkitab juga al-imanu bima fis sunnah, mengimani yang ada dalam sunnah Nabi Tidak menyatakan, enggak, saya cukup dengan Al-Quran saja. Al-Quran jelas mutawatir. Enggak ada yang ahad. Enggak ada yang dhaif. Enggak ada yang syadz. Al-Quran jelas kesahihannya. Adapun sunnah, ada di sana yang dhaif, ada di sana yang maudhu', ada di sana yang syadz. Maka saya enggak perlu yang sunnah. Yang seperti ini, tidaklah dia dikatakan sebagai mukmin bil kitab. Beriman dengan Al-Quran itu sendiri. Dan tidaklah seseorang bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal, kecuali dia mengimani sunnah dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi merupakan tafsir, penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. As-sunnah merupakan rambu-rambu bagi Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan ketika kita membahas kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah Nabi merupakan penjelas bagi Al-Qur'an. Sunnah Nabi merupakan rambu-rambu bagi Al-Qur'an. Kalau seandainya jalan itu lurus terus tiba-tiba belok, tidak ada tanda-tanda belok ke kanan ataupun ke kiri, maka orang-orang yang menyangkanya ini jalan terus lurus. Sehingga kecepatan yang telah dia lalui tadi tidak dikurangi. Akhirnya menyebabkan dia celaka. Demikian pula as-sunnah. Dia merupakan rambu-rambu bagi Al-Quran. Mana yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mana penerapannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita beribadah. Allah memerintahkan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti lantas ghulu melampaui batas. Lantas tidak mau menikah. Lantas tidak mau makan daging. Lantas tidak mau tidur malam. Dan terus berpuasa di siang hari. Sebagaimana itu yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingin terus mendekatkan diri kepada Allah. Hingga ada 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertekad bulat seperti ini. Saya enggak mau makan daging. Yang satu lagi menyatakan saya enggak akan tidur malam. Dan akan terus berpuasa di siang hari. Yang satu lagi menyatakan saya tidak akan menikah. Tujuannya ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Dan menyatakan, walakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku masih tetap tidur dan bangun malam untuk salat. Aku juga masih berpuasa dan makan, berbuka untuk makan. Dan aku juga menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, karena 3 hal tadi merupakan sunnah Nabi, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari umatku. Artinya, ketika seseorang semangat dalam beribadah, juga dia harus melihat bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah merupakan penjelas bagi Al-Quran, ayat-ayat yang masih global, ayat-ayat yang masih mutlak, itu dirinci dan dijelaskan dalam Al-Quran. Salat fardu 5 waktu, bagaimana pelaksanaannya, berapa masing-masing rakaat dalam setiap salat. Yang merincinya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang zakat, berapa nisab setiap barang yang terkena zakat. Yang menjelaskannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji pun demikian. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah al-hajj, bahkan itu merupakan rukun Islam. Bagaimana rinciannya, bagaimana pelaksanaannya, kapan dimulai dan kapan berakhir, itu semua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa seseorang mencukupkan diri dengan Al-Quran dan mengesampingkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan menyesatkan dia. Mencukupkan diri dengan Al-Quran bukan mengantarkan orang tersebut pada puncak keimanan, tetapi justru sebaliknya akan mengantarkan dia kepada kesesatan. Qala innal imana bima fil kitabi la budda an yakuna ma'ahu al imanu bima fis sunnah. Beriman kepada Alkitab, beriman kepada apa yang ada dalam Al-Quran, konsekuensinya mengharuskan seseorang untuk juga beriman dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa imanu man amana bil Qur'ani wa lam yu'min bis sunnah kal khawarij yu'tabaru zaighan. Kalau tidak demikian, tidak mengimani Alkitab seiring dengan keimanannya kepada sunnah, fa inna imana man amana bil Qur'an, maka keimanan seseorang yang hanya mengimani Al-Qur'an saja, walam yu'min bis sunnah, dan tidak mau mengimani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal khawarij, dia sama dengan orang-orang khawarij, yu'tabaru zaighan, dia sesat. Orang-orang khawarij memahami ayat-ayat wa'id, pelaku-pelaku dosa besar, oleh mereka diyakini kafir di dunia ini, halal darahnya, hartanya, kehormatannya, dan nanti di yaumul qiyamah difonis oleh mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena memahami ayat-ayat Al-Quran terpisah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengantarkan dia untuk semakin kuat dan tebal keimanannya kepada Allah Azza wa Jal, tidak. Tetapi justru akan mengantarkan dia pada penyimpangan sebagaimana khawarij telah menyimpang. Allahu a'lam bissawab. Kelanjutannya insyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم